وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita masih pada penjelasan kisah seorang pemuda yang beriman dengan tukang sihir. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kana malikun fi man kana qablak wa kana lahu sahirun falamma kabira sahir qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu sihra fab'atha ilayhi gulaman yu'allimuhu. Hadisnya panjang, saya ya baca secara potongan dulu. Dahulu ada seorang raja pada umat sebelum kalian, di mana raja tadi punya tukang sihir. Tukang sihirnya sudah tua, maka tukang sihir tadi berkata kepada raja, saya sudah tua, tolong utus kepadaku seorang pemuda yang aku akan mengajarinya sihir. Maka sang raja pun mengutus kepadanya seorang pemuda untuk diajari sihir. Masyiral ikhwah rahimakumullah, adalah umumnya para raja dan penguasa yang kafir untuk mengokohkan kekuasaannya, mereka melakukan dan menggunakan segala cara. Tuang sihir pun direkrut untuk memperkokoh kekuasaannya. Banyak dari penguasa-penguasa di dunia, baik itu raja atau presiden, itu yang punya dukun atau tukang sihir. Punya dukun atau tukang sihir untuk mengokohkan kekuasaannya atau kerajaannya. Dan ini tentunya satu hal yang batil. Tatkala tukang sihir tadi sudah tua dan dia khawatir kalau dia mati tidak ada penggantinya, dia pun meminta kepada raja untuk mengutus seorang anak muda yang akan diajari sihir. Lihat bahwa ahlul batil, mereka mewariskan kebatilan. Orang yang membawa kesesatan, tidak cukup kesesatan itu hanya dianut, dipakai oleh dia, tapi dia ingin mewariskan kesesatan itu kepada orang lain. Lah kalau alul batil, orang-orang sesat, mereka mewariskan kesesatannya kepada orang lain, tentu alul haq lebih berhak untuk mereka untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bisabar, menebarkan ilmu, mengajarkan kepada generasi muslimin ya ilmu agama. Maka raja tadi pun mengutus seorang pemuda untuk diajari sihir. Kenapa diutus seorang pemuda? Karena pemuda memiliki cita-cita yang jauh, masih memiliki kekuatan yang lebih dari orang yang sudah tua. Sehingga pemuda menjadi lahan bagi setiap kelompok untuk direkrut, diajak untuk mengikuti kelompoknya. Oleh karena itu, Islam sangat perhatian dengan para pemuda. Coba lihat Ibrahim alaihi assalatu wassalam ketika beliau menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin, berhala-berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa mendatangkan manfaat atau madarat. Waktu itu Ibrahim seorang pemuda. Kata kaumnya, sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda yang nyebut-nyebut berhala ini, yaitu Ibrahim. Waktu itu Ibrahim masih muda. Ashabul Kahfi adalah 7 pemuda yang beriman, yang mereka meninggalkan kaumnya untuk menyelamatkan akidah dan agamanya. Para pemuda, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umumnya adalah para pemuda. Melihat dari sejarah dan kenyataan yang ada, bahwa pemudalah atau para pemuda yang umumnya siap untuk menerima perubahan, siap menerima dakwah, maka hendaknya perhatian kita kepada para pemuda lebih. Adapun orang-orang sudah tua, di atas adat istiadat nenek moyang, saking sulitnya untuk melepaskan adat istiadat nenek moyang. Sulit diajak kepada perubahan. Sulit diajak kepada berpikir yang jernih. Sehingga tentunya perhatian para ulama kepada para pemuda sangat besar, karena mereka generasi penerus umat yang di pundak mereka tanggung jawab untuk memikul amanat dakwah ini. Raja tadi mengutus seorang pemuda kepada tukang sihir untuk diajari ilmu sihir. Lalu ada yang bertanya, apakah ilmu sihir adalah ilmu? Apakah ilmu sihir adalah ilmu? Jawabannya iya, tapi ilmu yang bermadarat, ilmu yang tidak manfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat, ya, masuk padanya ilmu-ilmu tadi, ilmu filsafat, ilmu sihir. Demikian pula ilmu yang baik tapi tidak mau diamalkan, ini juga enggak manfaat. Ilmu yang aslinya bagus tapi tidak mau mengamalkannya, ini juga ilmu yang tidak bermanfaat. Orang yang mempelajari ilmu sihir, apakah dia dikatakan thalibul ilm, penimba ilmu, yang dia berhak misalnya mendapatkan, misalnya ada orang mewakafkan tanah atau hasil panenan, dia mengatakan, hasil panenan kebun saya ini saya wakafkan untuk thullabul ilmi, para penimba ilmu yang ada di kampung ini. Kalau di sana ada orang yang mempelajari sihir kemudian ingin minta bagian dari apa? Wakaf tadi, apakah diberi? Jawabannya tidak diberi. Karena orang yang jadi sihir bukan talibu haqqin tapi talibu fitnatin. Itu orang ingin yang orang ya sedang mencari kesesatan, mencari fitnah. Seperti ini tidak berhak mendapatkan dari wakaf tersebut. Fakana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'a ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajabah. Dan adalah pemuda tadi ketika belajar ilmu sihir dari tukang sihir, dia melewati seorang pendeta di zaman itu, pendeta yang tahu Alkitab. Ini cerita dari Rasulullah tentang umat sebelum beliau, ya, ya belum, beliau belum diutus. Ketika pemuda tadi berangkat dari rumahnya menuju tukang sihir, dia melewati rumahnya seorang pendeta. Pemuda tadi pun duduk di majelisnya dan mendengar ucapannya, dan dia pun kagum dengan ucapan rahib tadi, pendeta tadi. Ya, yang namanya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah akan didapat ketika seorang mau membuka kunci-kunci ilmu. Kunci-kuncinya ilmu adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Kalau seorang mau membuka mata, mau membuka telinga, dan membuka hati untuk mendengar, memahami, melihat al-haq, insyaallah dia akan dapatkan kebenaran. Tapi orang yang hatinya telah terkunci, matanya telah tertutup, telinganya telah tersumbat, tersumpel, bagaimana nurul ilmi wa nurul hidayah, cahaya ilmu, cahaya hidayah akan sampai kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundhirhum la yu'minun, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Orang-orang yang kafir, sama saja apakah kamu beri peringatan atau kamu tidak memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa tidak beriman? Karena mafatihul ilmi atau abwabul ilmi, pintu-pintu ilmu telah tertutup. Allah telah kunci hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, demikian pula telinga mereka telah ditutup oleh Allah, dan di hadapan matanya ada penutup. Seperti itulah orang yang dikehendaki sesat oleh Allah, bahwa dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau melihat kebenaran, tidak mau memahami al-haq. Adapun orang yang akan dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan bukakan hatinya untuk mendengarkan kebenaran. Ya. Allah mengatakan, ya, man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan buka dadanya untuk mau menerima Islam. Ketika ada seorang dari kabilah Daus pergi ke Mekah untuk tawaf waktu itu, Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Seorang dari kabilah Daus ini seorang petinggi dari petinggi kabilah Daus. Ketika sampai di Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy mewanti-wanti, hati-hati kamu, di sini ada orang bernama Muhammad. Kata-katanya, ucapannya lebih manis dari madu. Hati-hati kamu, jangan sampai mendengar ucapan Muhammad, tutup telinga kamu dengan kapas nanti kalau kamu tawaf. Dia pun nurut saran dari orang-orang kafir Quraisy tersebut. Dia pun tawaf dengan menutupi ya telinganya dengan kapas. Namun sembari dia tawaf, dia pun berfikir, saya ini tokoh kabilah Daus. Saya tahu mana ucapan yang baik dari ucapan yang buruk. Ah, kenapa tidak saya buka saja ini kapas? Kalau memang itu baik, kenapa saya tolak? Kalau memang itu buruk, saya ngerti, saya akan tinggalkan. Dia pun membuka kapasnya. Sayup-sayup, dia pun mendengarkan lantunan tilawatul Quran, mendengarkan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun kagum. Ini bukan tukang, ini bukan ucapan tukang sihir. Seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy, ini bukan pula ucapan dukun, ini bukan pula orang yang sedang mengigau atau orang gila. Dia pun akhirnya menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhi Al-Quranul Karim memiliki kehebatan luar biasa manakala seorang mau mendengarnya, mau memahaminya. Inilah seorang sahabat yang dahulunya dia musyrik. Dia masuk Islam gara-gara dia mendengarkan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membahas Al-Quran. Jubair bin Mut'im, dia masuk Islam ketika mendengar Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur. Ketika Ar-Rasul sampai pada ayat Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, surat At-Tur ya kan, apakah manusia ini tercipta begitu saja ada dengan sendirinya, ataukah manusia itulah yang mencipta dirinya sendiri? Kedua-duanya mustahil. Tidak mungkin manusia ada dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakannya. Dan tidak mungkin pula manusia yang mencipta dirinya sendiri, tidak mungkin juga. Kalau ini dan ini mustahil, tinggal tersisa satu, yaitu manusia ada karena diadakan, manusia itu dicipta oleh Sang Pencipta yaitu Allah Jalla wa'ala. Ketika mendengar ayat ini, kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyadir wa dhalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Hampir-hampir jantung saya copot mendengar ayat tadi. Betul-betul mengena. Betul-betul ya, sangat berkesan. Dan itulah awal ya bersemayamnya keimanan dalam hati saya. Pemuda tadi pun setiap dia berangkat untuk mempelajari sihir, ritual sihir, dia mampir di rumah seorang pendeta belajar Alkitab kepadanya. Fakat idza at-sahir marra bir-rahib wa qa'ada ilayhi. Kalau dia mendatangi tukang sihir, dia pun melewati pendeta dan mau duduk di majelisnya pendeta tadi. Fa idza at-sahir darabah. Kalau dia sudah datang ke tukang sihir, dia dipukul oleh tukang sihir. Karena beda sekali antara ilmu sihir yang itu adalah kedustaan dengan ilmu Alkitab yang itu datangnya dari ya wahyu. Sebagaimana rohib tidak ingin anak ini belajar sihir, demikian pula tuan sihir tidak ingin anak ini belajar Alkitab. Dua perkara yang tidak akan mungkin ketemu. Antara tauhid dengan syirik. Antara al-haq dengan al-batil. Ketika anak tadi dipukul oleh tuan sihir, fasyaka dhalika ila rohib, dia pun mengadu hal itu kepada pendeta. Saya dipukul ya oleh ya guru saya tukang sihir. Faqala, maka berkata pendeta tadi, idza khashita as-sahir faqul habasani ahli wa idza khashita ahlaka faqul habasani as-sahir. Maka sang pendeta tadi mengajarkan kepada anak tadi, kalau kamu takut dipukul oleh tuan sihir, karena kan dia berangkatnya kok terlambat Ya, mampir dulu di tempatnya rahib kan berarti terlambat berangkatnya kan. Setelah akhirnya marah loh, mau diajari kok malah terlambat. Dipukul. Katakan kalau kamu takut kepada tuang sihir, artinya takut akan diomeli, dimarahi. Katakan keluargaku telah menahanku. Artinya dengan sebab keluargaku menahanku, saya terlambat. Dan kalau kamu khawatir kepada keluargamu, artinya kalau kamu pulang terlambat. Anak ini berangkat pulang, mampir di rumahnya apa? Pendeta otomatis berangkat ke tuang sihirnya terlambat, pulangnya pun terlambat. Keluargamu katakan tukang sihirlah yang menahanku. Kalau dia mengatakan ini dusta apa boleh? Dalam kondisi seorang itu terancam akidah, maka At-Tawriyah ya menggunakan kata-kata yang samar atau kata-kata yang difahami berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh yang berkata-kata, ya seperti itu boleh. Dan terkadang dusta untuk menyelamatkan akidah dibolehkan. Ya dari orang yang zalim, ya dari orang yang zalim. Istrinya Ibrahim yaitu Sarah, ketika dia dengan Ibrahim melewati satu kerajaan yang rajanya zalim, Ibrahim mengatakan nanti kalau kamu ditangkap oleh raja, katakan bahwa saya adalah saudarinya kamu. Saya adalah saudaranya kamu. Ibrahim di sini tidak dusta, walaupun itu istrinya. Ibrahim tidak dusta karena saudara dalam Islam, saudara se-Islam. Ini dilakukan untuk menyelamatkan ya diri dari orang yang zalim, dari orang yang berbuat jahat. Nah, seperti ini boleh. Kemudian bainamal ghulamu sa'irun idra'a dabatan 'azimah. Tatkala sang pemuda tadi berjalan, tiba-tiba dia melihat ada seekor binatang melata yang besar. Itu seekor ular. Qad habasatin nas, ular tadi telah ya menahan manusia. Berarti kayak apa gedenya ular tadi? Ular sampai menghalang-halangi jalan yang orang melewat takut berhenti semua. Ya. Kayak apa gedenya ular ini? Maka sang pemuda tadi pun dia mengatakan dalam dirinya, hari ini saya akan menguji, hari ini saya akan tahu apakah ilmunya tuan sihir yang lebih utama atau ilmunya pendeta. Dia sudah punya dua ilmu, dari tuan sihir dia punya, dari pendeta belum punya. Kata pemuda tadi, al-yawma a'lamu as-sahiru afdal amir rahib. Hari ini saya akan tahu apakah tuan sihir itu lebih utama ataukah ketimbang apa pendeta tadi. Ketahuilah bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan adalah syu'batun min syu'abil iman. Menyingkirkan gangguan dari jalan, hal-hal yang menjadikan orang yang akan dia berlalu di jalan itu terganggu, menjadikan orang yang akan berjalan di jalan itu kemudian terhenti, ketika kita menyingkirkannya, maka itu bagian dari iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wasittun aw sab'una syu'bah. Yang namanya iman itu 60 atau 70 sekian cabangnya. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatadul adha 'anil tariq. Yang paling tingginya dari cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah berupa batu atau kabel atau kayu atau binatang. Ya. Terlebih para pembegal jalan, para perampok, ini satu yang besar. ya pahalanya. Maka sudah para perampok, ini tugasnya para apa? Ya penguasa yang mereka punya kekuatan untuk ya menangkap ya para perampok-perampok tersebut. Jadi kalau kayak ular ya atau misalnya batu atau dahan, orang itu bisa. Ya, orang bisa menyingkirkannya. Dan jangan Anda kemudian menganggap hanya menyingkirkan duri kok, hanya menyingkirkan batu. Jangan Anda meremehkan kebaikan sekecil apapun. Seorang mendapatkan ampunan dari Allah dengan sebab dia menyingkirkan dahan yang ada di jalan. Dengan sebab menyingkirkan dahan dari jalan, seorang masuk dalam sorga. Tatkala ada seorang lelaki berjalan di jalan, tiba-tiba ada dahan yang menjulur ke jalan. Dia pun mengatakan, la unahyana hada la yadurru musliman faghufir lahu. Dia pun mengatakan dalam dirinya, saya akan singkirkan ya dahan ini sehingga tidak mengganggu seorang muslim. Maka Allah pun ampuni dia. Coba perhatikan dalam-dalam ucapan dia, la unahyana hada la yadurru musliman. Saya akan singkirkan dahan ini supaya tidak mengganggu ya seorang muslim. Hakadal mahabbah. Hakadal al-mahabbah, sepertilah kecintaan di antara kaum mukminin. Masing-masing orang dari kaum mukminin cinta untuk saudaranya kebaikan apa yang ia cinta untuk dirinya. Orang tadi mengatakan, saya akan singkirkan dahan ini sehingga tidak mengganggu seorang muslim. Kecintaan yang tulus. Kecintaan yang tidak mengharapkan apapun kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang bersumber dari hati yang dalam. Di mana seorang dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya. Maka sang pemuda tadi pun mengambil sebuah batu. Sambil berdoa, dia mengatakan, Allahumma in kana amra rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdi an-nas. Ya Allah, jika perkaranya pendeta, ajarannya pendeta lebih kau sukai daripada ajarannya tuang sihir, maka bunuhlah binatang melata ini ya Allah, sehingga orang bisa berjalan, artinya bisa ya melalui jalan ini. Maka pemuda tadi pun melemparkan batu. Yarmil hulam adaba fayaqtuluha wa yamdin nas. Pemuda tadi pun melempar binatang melata tadi dan mati, sehingga orang pun ya bisa berjalan. Bisa dibayangkan, orang sampai tertahan oleh sesuatu ya binatang, padahal itu jalan umum. Bisa dibayangkan binatang itu seperti apa gedenya dan seperti apa mengerikannya. Kalau sekedar ular yang kecil mungkin sudah dilindes, ya kan? Atau diinjak oleh apa namanya kaki kuda, rampung sudah. Berarti memang dabatun azimah, ular yang besar, binatang melata yang besar. Ya. Kemudian sang anak pun datang kepada rahib. Ya adil ulamur rahib wa yukhbiruh. Pemuda tadi pun akhirnya setelah kejadian itu mendatangi sang pendeta lalu menceritakan. Ar-rahib, pendeta tadi, mengatakan kepada pemuda tadi dengan penuh keheranan. Ai bunayya, antal yawma afdalu minni. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka sadubtala. Fa idza btulita fala tadulla alayya. Wahai anak, kamu saat ini lebih utama ketimbang saya. Gurunya sampai ngomong kayak gitu pada muridnya. Nak, kamu hari ini lebih mulia dari gurunya kamu sendiri. telah sampai dari perkaramu apa yang saya lihat ini. Artinya ilmu, dari ilmu yang kamu timba, kamu sudah ya mendapatkan ya seperti ini. Dan sungguhnya kamu akan diuji. Dan kalau kamu nanti diuji, janganlah kamu nunjukkan saya. Karena kalau ditunjukkan yang ngajar itu pendeta, nanti pendeta disiksa oleh orang kafir. Ya. Al-ulamu yubrihul akmah wal abras yudawin nas min sa'idil adwa. Pemuda tadi di samping dia ada jasa yang telah dirasakan oleh manusia, bisa membunuh seekor ular yang besar yang sempat menahan jalannya manusia. Dia juga terkenal bisa mengobati beragam penyakit, bisa menyembuhkan orang yang buta. Padahal penyakit kebutaan ini penyakit yang sulit sembuhnya ya. Wal abros, dan penyakit baros, putih yang ada pada kulit, yang itu adalah penyakit kulit yang dikatakan belum ada obatnya. Wa yudawin nas min sairil adwa, serta dia mengobati manusia dari berbagai macam penyakit. Kemudian kisah berikutnya, al-ghulam wal a'ma, pemuda tadi dengan orang buta. Sekejap pemuda tadi langsung terkenal. Pemuda yang bisa jadi sebelumnya enggak ada yang kenal. Kemudian setelah peristiwa tadi, dia menjadi pemuda yang tenar. Namun ketenaran pemuda tadi tidak menjadikan pemuda itu sombong dengan ilmunya. Bahkan dia mengembalikan itu semua kepada nikmat dari Allah SWT. Bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, bahwa dia tidak bisa menyembuhkan. Lihat, diberi nikmat oleh Allah bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang yang menderita penyakit yang sulit untuk disembuhkan, tapi dia tidak sombong, tidak takabur. Bahkan ini digunakan untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Ketika ada orang datang ingin berobat, dia katakan, saya enggak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu Allah. Kalau kamu ya mau tak obati, kamu yakini bahwa Allah lah, ya aku beriman kepada Allah. Ya, namanya orang mengidap penyakit atau dia terkena penyakit yang enggak sembuh-sembuh, apapun akan dilakukan. Akhirnya orang pun pada beriman kepada Allah SWT. Salah satunya adalah teman dekatnya raja yang dia seorang buta. Yasma'u jalisun lil malikana qad amiya. Seorang temannya raja yang telah buta mendengar kehebatan pemuda tadi, kok bisa menyembuhkan ini dan itu. Fayuqaddim lil ghulam hadaya katsirah. Dia pun membawa kepada pemuda tadi hadiah banyak. Ini belum diobati, belum kelihatan sembuh ya, sudah berhadiah. Berarti orang ini punya harapan besar bahwa dia akan sembuh. Orang buta tadi mengatakan, kullu hadil hadaya laka in anta syafaitani. Semua hadiah ini yang banyak ini untuk kamu semua, kalau kamu bisa menyembuhkan saya. Biasanya yang namanya raja itu orang kaya ya. Teman dekatnya raja pun biasanya kecipratan apa? Kaya namanya teman dekatnya raja. Kalau raja itu orang yang kaya raya ya, teman dekatnya ya juga apa? Kaya, umumnya seperti itu. Sehingga hadiahnya pun enggak tanggung-tanggung, hadaya kasiroh, hadiah banyak. Ini semua hadiah ya untuk kamu. kalau kamu bisa menyembuhkan saya. Apa kata sang pemuda? Dia manfaatkan pemberian dari Allah yang bisa mengobati orang yang sakit untuk berdakwah. Bukan untuk wawahan, untuk sombong, untuk memperkaya diri. Ya, tapi ilmu yang dia dapat dipakai untuk irsyadun nas, memberi petunjuk arahan kepada manusia. Seperti inilah ilmu yang bermanfaat. Jimatan inilah ashfi ahadan innama yashfillah ta'ala. Saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Ta'ala. Fa in anta amanta billah ta'audullaha fasyafak. Kalau kamu mau beriman pada Allah, saya akan berdoa semoga Allah menyembuhkan kamu. Orang buta tadi pun akhirnya mau masuk Islam, mau beriman. Yuminul a'ma fayashfihillah ta'ala. Orang yang buta tadi mau beriman pada Allah, kemudian Allah pun sembuhkan. Sembuh. Luar biasa. Dan Anda tahu bahwa orang kalau diuji oleh Allah dengan penyakit buta itu luar biasa menderitanya. Ya. Seorang ketika diuji oleh Allah dengan kebutaan itu luar biasa. Menderita sekali. Tapi banyak dari wali-wali Allah yang mereka itu buta. Tapi jarang dari wali-wali Allah yang tuli. Kenapa? Orang kalau dia buta matanya, tapi dia itu telinganya mendengar, dia masih bisa mendengar ayat, mendengar nasihat. Malah dia tercegah dari banyak kemaksiatan. Kenapa? Dia gak melihat. Tapi orang yang tuli sementara matanya melotot, dia melihat kemaksiatan, melihat syahwat. Sementara tidak ada nasihat yang masuk badannya karena tuli. Sehingga kata ulama, orang yang buta lebih madorot dari sisi dunia, tapi lebih selamat dari sisi akhirat. Dan orang yang tuli lebih selamat dari sisi dunia, namun lebih madorot dari sisi akhirat. Yatil jalisu al-malik wa yajlis ilaika ma kana yajlis. Maka teman dekatnya raja tadi pun datang ke majelisnya raja, duduk di sisinya seperti seperti kebiasaannya. Sang raja heran, loh kok ini teman saya yang dulu buta sekarang kok bisa melek? Dia pun heran, sehingga tanya, maradda alaika basarak, siapa yang menyembuhkan mata kamu ini, kok kamu bisa melek seperti ini? Teman raja tadi mengatakan dengan penuh kebahagiaan, Rabbi, yang menyembuhkan saya adalah Rabbku, yaitu Allah. Sang raja pun, ya, dia kaget. Awalaka Rabbun ghairi? Apa kamu punya Tuhan selain saya? Tuhan kan saya, apa kamu punya Tuhan selain saya? Alhamdulillah, manusia kok ngaku saya Tuhan. Seperti kufurnya raja tadi. Bayangkan, hanya mengatakan, maka teman raja tadi mengatakan dengan penuh keberanian dan keimanan, Rabbi wa Rabbuka Allah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Bayangkan, hanya mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dulu umat sebelum kita diuji dengan ujian yang berat. Coba kalau kita renungi kisah ini, betapa beratnya al-mu'minun fi dzaka zaman, betapa beratnya orang-orang yang beriman di zaman tersebut. Hanya mengatakan beriman, kemudian mereka dibayang-bayangi dengan penyiksaan dan kematian. Lalu bagaimana dengan sebagian manusia yang mengaku muslim, hanya dicibir, hanya dikatakan ya orang yang terbelakang, kemudian diluntur dari agamanya. Belum diuji, disakiti, belum gorok lehernya oleh orang kafir, sudah luntur. Luar biasa keimanan umat terdahulu. Dan kita tentunya selalu memohon pada Allah al-afa wal afiyah. Keselamatan dunia wal akhirah. Keselamatan di dunia wal akhirah. Raja pun marah ketika teman dekatnya ini kok beriman kepada Allah, meyakini adanya Rabb Tuhan selain dia, selain raja. Ya khuduhul malik falam yazal yu'adzibuh hatta yadulla 'alal gulam fayu'ta bil gulam. Sang raja pun ya mengambil orang tadi dengan dia mengadabnya, menyiksanya, disiksa sampai ya temannya raja tadi menunjukkan bahwa yang ngajari dia itu adalah gulam, sang pemuda. Maka sang pemuda tadi pun didatangkan. Ternyata pemuda tadi loh, ini yang dulu diutus oleh raja untuk belajar sihir kok malah apa? Ya ngajak orang pada iman kepada Allah. Ya, mungkin dalam benaknya ini seperti kata pepatah, alam tuhur romya falam mastadda romani. Saya ajari dia memanah, ketika sudah pada manah saya malah dipanah. Atau kata pepatah orang Indonesia, ya, mengatakan bahwa ya orang kalau memelihara macan, ketika kecil dipelihara, ketika gede malah yang melihara dicaplok, ya kan? Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Pemuda ini asal raja tadi mau beriman sudah selesai, raja tetap jadi raja. Ya, sang raja pun mengancam pemuda tadi. Ai bunayya qad balagha min sihrika ma tubrul akmah wal abras wa taf'al wa taf'al. Raja enggak ngerti kalau anak tadi sudah belajar ilmu kitab dari pendeta, dikiranya ini ya kok sihirnya jadi gini, ya. Wong dulu diutus suruh belajar sihir kok malah sihirnya jadi gini. Wahai anak, sungguh sihirmu telah sampai kepada tingkatan kamu bisa ya mengobati orang yang buta, orang yang punya penyakit kulit, dan kamu bisa berbuat ini dan ini. Sang pemuda tadi mengatakan, innila ashfi ahadan, inna majashfillah ta'ala. Saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertilah seorang muwahhid, dia selalu bergantung hanya kepada Allah. Pelajaran berharga tentunya yang diambil dari ucapan pemuda ini, bahwa saya tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Lalu bagaimana kita sering mendengar atau membaca misalnya orang mengatakan kalau kamu minum obat ini pasti apa? Sembuh. Ya, kamu kalau minum obat ini pasti cesbelang sembuh. Dari mana ya akhi? Yang menyembuhkan hanya Allah, sedangkan obat hanya wasilah. Sehingga barang siapa yang meyakini bahwa obat itu menyembuhkan, ya, di luar daripada takdir dari Allah, maka dia telah tercacat di tawakalnya. Silakan Anda berobat, tapi Anda jangan meyakini bahwa obat itulah yang menentukan. Obat adalah salah satu ikhtiar, salah satu usaha, toh yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, untuk kisah ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.